TVRI adalah masa lalu. Nonton TVRI itu gak mutu acaranya. Tema acara gak nendang dan membosankan. Ide segar tidak ada. Nonton TVRI itu acaranya mati gaya. Tidak berubah banyak sejak tahun 80-an. Karena apa? Karena kolotnya dewan pengawas. Lemahnya manajemen. Dan saya boleh memprediksi dengan alat tua dan sistem yang tidak berubah. Pasti ada oligarki di sana. Ada mafia yang berkuasa di sana. Ada yang memainkan anggaran. Ada yang memainkan proyek di sana. Acara di TVRI gak penting. Kan ada anggaran tahunan dari negara. Itulah TVRI dulu sebelum dipegang seorang Helmi Yahya. Setelah 2,5 tahun dipegang beliau, walau anggaran program yang hanya 1/10 TV swasta, rasanya mustahil bisa mengangkat rating dan viewer TVRI naik. Sebagai pebisnis, saya paham betul ada ongkos di setiap kenaikan 1 poin rating program TV ini. Dan itu tidak murah. Ternyata Helmi Yahya membalik semua prediksi tersebut. Dalam 2 tahun audiensi share TVRI naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Ajaibkah? Enggak juga, karena direksi, karyawan, dan semua bahu-membahu mengangkat dan bekerja keras untuk TVRI. Apa buktinya? Penonton bangga sekarang nonton TVRI. Fakta lain, ketika Helmi Yahya masuk menjadi dirut TVRI, kondisi akuntabilitas keuangan barang milik negara ini 3 kali diganjar disclaimer oleh BPK. Kali ini sudah WTP. Juga secara manajemen di dalam TVRI, tidak ada corporate culture, reformasi birokrasi, dan tunjangan kinerja itu tidak ada. Tapi kini sudah apik di TVRI. Reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan tunjangan kinerja karyawan sudah keluar. Helmi Yahya berangkat sebagai seorang entertainment dan entrepreneur. Tahu sekali brand TVRI itu kuat tapi kuno. Sekarang diubah menjadi milenial. Sehingga bangga para karyawan memakai seragam dan logo TVRI di dada mereka. Channel branding TVRI saat ini sejajar dengan TV lain. Peralatan TVRI kini memiliki peralatan siaran produksi yang canggih. Apakah anggaran pembelian peralatan TVRI bertambah? Enggak juga ternyata, karena memang membelanjakannya dengan benar dan baik. Fakta lain, dulu agensi tidak mau dengan TVRI, tapi sekarang mereka beriklan di TVRI. Sejak 2 tahun ini, gosip beredar di kalangan teman Helmi Yahya yang komplain karena tidak bisa bertemu dengan dia atau jarang bertemu dengan dia. Karena apa? Karena dia bekerja 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Datang lebih awal, pulang paling akhir. Kadang Sabtu Minggu pun masuk. Lalu ada berita Dewan Pengawas melengserkan Helmi Yahya. Ada apa ini? Liga Inggris di TVRI kah penyebabnya? Badminton di TVRI kah penyebabnya? Alat-alat baru yang kalian Dewan Pengawas gak dapat sesuatu kah penyebabnya? Rating TVRI tidak boleh melebihi TV swasta kah alasan kalian? Kerja keras karyawan dan direksi 2 tahun ini sehingga iklan mulai tayang di TVRI, sehingga penonton naik 2-3 kali lipat. Kalian Dewan Pengawas tidak suka kah itu? Atau kalian berusaha mendonggal orang pilihan Pak Jokowi yang terbukti menaikkan performa TVRI, kalian Dewan Pengawas tidak suka itu? Wahai Helmi Yahya, saya menonton TVRI lagi karena Anda. Jangan menyerah karena Anda diangkat Pak Menteri dan didukung Presiden. Lawan itu oligarki, lawan itu Dewan Pengawas. Salam dari penonton TVRI kembali.